Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mas'alatu Sabi'ah, Mubtilatuha. Pembatal-pembatal sholat. Iya, sampai itu. Pembatal-pembatal sholat. Yubtilus sholata umurun. Nujumiluha fi ma ya'ti. Ada beberapa perkara yang membatalkan sholat, kita kumpulkan poin-poinnya sebagai berikut. Pertama, yubtilus sholata ma yubtilut taharah. Akan membatalkan sholat apa saja yang membatalkan taharah. Apa yang membatalkan wudu, berarti itu juga yang membatalkan sholat yang kita lakukan. Karena secara otomatis, kapan batal wudu, kapan batal sholat juga. Lena taharata at-taharata syartun lisihatiha. Karena tahara, kesucian ini sebagai syarat sahnya sholat. Artinya kapan batal wudu atau batal tahara, maka batal pula sholatnya. Faidha batalat tahara, batalat sholat. Sudah menjadi konsekuensi. Jadi, kapan ada pembatal wudu, berarti itu pula pembatal sholat. Karena kapan batal sholat tahara, maka batal sholat kita. Baik. Ya, seperti apa buang air besar, barakallahu fikum, atau kencing, atau kentut. Baik. Yang kedua, ad-dhahik bi shaut. Yang kedua membatal salat adalah tertawa dengan mengeluarkan suara. Wahwal kahkaha. Kahkaha ini adalah suara tertawa yang biasa dilakukan ketika dia terbahak-bahak. Kahkaha. Baik. Kahkaha ini. Ya, ini suara tertawa. Faidahu yubtiluha bil ijma'. Dengan suara terbahak ini membatalkan sholat. Ini disepakati oleh para ulama kita, li'annahu kal kalam, karena dianggap sama seperti berbicara. Bal asyad, bahkan lebih hebat daripada berbicara. Walima bidzalika minal istikhfafi wat tala'u bil munafi li maqsudi sholat. Kenapa? Karena tertawa itu adalah termasuk istikhfaf, menganggap remeh, menganggap enteng, bermain-main di dalam sholat, yang bertentangan sesungguhnya dengan maksud tujuan sholat. Jadi, tujuan sholat kita khusyuk, barakallahu fikum, tenang, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sama sekali bertentangan kalau kita terbahak-bahak. Amma tabassum fala kahkata fa innahu la yubtiluha. Adapun cuma sekedar tersenyum, tidak sampai keluar suara, maka tidaklah membatalkannya. Kama naqalahu Ibnu al-Mundhir wa ghairuhu, sebagaimana telah dinukilkan oleh Ibnu al-Mundhir dan yang lainnya dari para ulama, bahwa tabassum, tersenyum, tidaklah menjadikan sholat kita batal. Baik, hanya tertawa yang mengeluarkan suara itu yang membatalkan sholat kita. Yang ketiga, al-kalamu 'amdan li ghairi maslahatis shalah. Berbicara dengan sengaja tanpa ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat yang dilakukan. Baik. Sengaja. Artinya kalau tidak sengaja, misalnya, misalnya ketika dia membaca Al-Quran, langsung, seperti misalnya sholat Id, karena ada takbir 7 kali di rakaat pertama, takbir 5 kali di rakaat yang kedua. Dia lupa takbir, langsung Allahu Akbar. Sesaat kemudian langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung mengatakan Subhanallah, Subhanallah. Baik. Langsung dia mengatakan Naam, naam, naam. Iya, iya, iya, iya. Baik. Tanpa sadar dia mengucapkan iya, iya. Secara spontan. Iya itu termasuk kalam, naam, naam. Kalam. Tapi karena tidak sengaja, spontan, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja dia mengucapkannya, maka batal. Fa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu bis-shalah. Dari Zaid bin Arqam menceritakan bahwa dulunya di awal Islam, kami berbicara di dalam sholat. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu. Sementara sholat berjamaah, orang masih berbicara dengan temannya. Wa huwa ila jambihi bis shalah. hatta nazarat, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Tegaklah kalian berdiri melakukan salat untuk Allah Subhanahu wa taala, qanitin. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Dikatakan oleh para ulama dengan nas hadis ini bahwa al-qunut di ayat ini bermakna sukut. Paham? Karena al-qunut itu banyak artinya. Baik, tulul qiyam juga termasuk. Baik. Taqwallah termasuk qunut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa kanat minal qanitin. Baik. Kathrat doa termasuk qunut. Insyaallah kita akan bahas nanti masalah qunut di Zadul Ma'ad. Insyaallah pembahasan yang luar biasa bagusnya, indahnya. Pembahasan tentang masalah qunut. Termasuk qunut subuh yang dilakukan oleh orang banyak. Barakallahu fikum. Qunut subuh yang dalilnya kurang kuat. Barakallahu fikum. Dalilnya dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pendalilan-pendalilan yang dipegang oleh orang-orang yang melakukan qunut subuh terus menerus. Mereka membawakan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fajri hatta tufiya, atau hatta mat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut di setiap subuh sampai meninggal dunia. Ini yang dipakai oleh sebagian orang sebagai dalil untuk melakukan qunut subuh terus menerus, padahal tidaklah demikian. Insyaallah kita akan lewati nanti di pelajaran di kita di Zadul Ma'ad binillahi taala. Baik. Fa idza kallama jahilan aw nasyan la tubtiru shalat. Baik. Kalau seorang berbicara dalam kondisi tidak tahu hukumnya atau lupa dia, maka tidaklah batal. Tapi kalau sengaja-sengaja maka batal. Baik. Yang keempat, mururul maratil balighati awil himar awil kalbil aswad baina yadil musalli duna mawdi'i sujudihi. Duna mawdi'i sujudihi. Mururul maratil baligha, lewatnya perempuan yang balig atau seekor keledai atau anjing hitam, baina yadil musalli duna mawdi'i sujudihi. Barakallahu bikum. Di dekat baina yadayil musalli, di depan orang yang salat, duna mawdi', tempat dia sujud, antara dia dengan tempat sujudnya. Barakallahu fikum. Misalnya saya berdiri di sini ya, sekitar kurang lebih berapa ya, 1 meter lebih lah, antara tempat dia berdiri dan tempat sujudnya. Kalau ada orang yang lewat di situ, barakallahu fikum, batal salatnya. Baik. Perempuan yang lewat, atau seekor keledai, atau seekor anjing hitam yang lewat. Duna mawdi sujudi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithla wa akhiratir rahim. Kalau salah seorang di antara kalian berdiri melakukan salat, maka akan terlindungi dia dari orang yang lalu lalang di hadapannya, kalau ada di hadapannya dia ini sama seperti cagak pelana unta. Barakallahu fikum. Ya, kurang lebih sehasta atau sekitar ya ini kurang lebih setengah hasta. Barakallahu fikum. Artinya kalau misalnya ada orang sholat di belakang tiang ini, barakallahu fikum, maka siapapun yang lalu-lalang di sini, barakallahu fikum, tidak akan membahayakan dia dan tidak mengurangi pahala sholatnya dan keutamaan sholat yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithla akhirati rahil fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalb al-aswad. Kalau tidak ada sesuatu yang ada antara dia dengan apa namanya, dia dengan tempat sujudnya ini, sama seperti cagak unta, maka ketika ada yang lewat dari kalangan perempuan baligha, perempuan yang sudah dewasa, atau seekor unta atau seekor anjing hitam, maka batallah salatnya. Baik. Fainahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'at wal kalbul aswad. Karena akan memotong, memutuskan atau membatalkan salatnya seekor keledai atau perempuan atau anjing hitam. Warrahl huwa ma yarkabu alaihi alal ibil, ma yarkabu alaihi alal ibil wa huwa kasurujil faras. Pelana yang ada cagaknya biasanya untuk menahan barang bawaan atau orang yang mengendarainya. Wa mu'akhirat terakhir miqdaruha dira'. Baik, yani kurang lebih sehata ini. Fa yakunu hadzal miqdar huwa al-mujzi fi sutrati. Maka kadar inilah yang dijadikan apa ukuran sutra itu tingginya. Oleh karena itu dilarang kita barakallahu bikum atau tidak boleh kita sholat di barakallahu bikum di tengah-tengah masjid tanpa ada sutra. Sutra itu adalah pembatas, pembatas ke antara kita dengan orang yang lalang di hadapan kita. Barakallahu bikum. Pembatas. Maka cari sutra, apakah dinding barakallahu bikum atau tiang atau tembok atau apa saja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kendaraannya sebagai apa namanya sebagai sutranya. Dia pampangkan untanya kemudian atau apa namanya kendaraannya pokoknya kemudian dia sholat menghadapnya. Barakallahu fikum. Yang kelima. Jadi anak-anak ini barakallahu fikum, anak-anak tidaklah membatalkan walaupun anak perempuan tidaklah membatalkan sholat, cuma ya mengurangi pahala. Mengurangi pahala. Diingatkan ini dimanapun kita berada, hatta di Masjidil Haram. Kalau lewat di hadapan kita seorang perempuan batal sholat. Karena di sana orang tidak peduli. Tidak paham hukum-hukum yang seperti itu. Mau lewat, lewat saja. Ada orang sholat, tetap saja lewat. Padahal sudah diancam oleh Rasulullah SAW, ya'lamul maru ma benedehi benedehi mada alaihi lahabaiya apa ayam kuta oyakifa arba'ina khair lahu min ayyamur rabbaini. Seandainya orang yang melewati orang yang salat di hadapannya ini tahu apa dosa yang harus dia pikul ketika dia melewatinya, maka niscaya dia lebih suka menunggu 40. 40 tidak ditahu. Pokoknya 40 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku tidak tahu apa 40 hari, 40 pekan atau 40 bulan, wallahu a'lam. Atau 40 tahun yang jelas 40 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih dia sukai ketimbang dia lewat di hadapan orang yang salat. Ancaman barakallahu fikum untuk orang yang lalu lalang di hadapan orang yang melakukan sholat ini. Tapi tetap yang namanya manusia kan tidak semua tersampaikan kepadanya ancaman ini atau ilmu barakallahu fikum tentang larangan lewat di hadapan orang yang melakukan sholat. Di Masjidil Haram orang lewat-lewat saja. Ditahan begini tetap saja lewat. Sehingga kita yang harus menyiasati sholat di tempat yang orang tidak akan lalu lalang. Ini kalau sholat sunnah dia ya. Ini kalau sholat sunnah. Ada pun sholat jamaah boleh, tidak apa-apa. Karena sutranya makmum dan sholatnya imam. Kalau ada yang batal sholatnya, ya silakan jalan lewat saf-saf. Ada yang mau masuk silakan lewat. Barakallahu fikum. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kita sholat sendirian. Orang tidak perlu lewat-lewat saja. Jadi kalau misalnya di Masjidil Haram, atau kita berada di mana, masjid-masjid umum, terkadang orang lewat-lewat saja. Tidak tahu hukum ini. Akhirnya ya kita sendiri yang menyiasati, cari posisi yang orang tidak bisa lewat di hadapan kita. Allahu Akbar. Jadi anak-anak atau orang tua sama saja tidak diperbolehkan lewat. Oleh pula kita sudah pasang sutra di sini. Sudah ada tembok yang menghalangi kita. Jangan dibiarkan lalu-lalang di hadapan kita melakukan sholat. Ditahan dia. Baik. usaha upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan orang, hewan saja diusahakan supaya tidak lewat, tidak berlalang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang. Dan ini karena kurangnya barakallahu fikum pencerahan dari para ustaz, dari para kiai, dari para ulama tentang masalah yang mungkin dianggap sepele oleh orang, atau mungkin ustaznya juga tidak paham sehingga tidak tersampaikan yang demikian ini. Baik. Yang kelima, kasyful aurah amdan lima taqaddam fi syurut. Membuka aurat dengan sengaja sebagaimana telah kita lewati dalam masalah syurutus shalah. Yang keenam, istidbarul kiblah, sengaja-sengaja membelakangi kiblat. Dan istiqbalah syartun li sihhatus shalah, karena menghadap kiblat itu sebagai syarat sahnya salat. Yang ketujuh, ifadul najasa bil musalli ma'al ilmi biha wa tadhakkuriha idza lam yuzilha bil hal. Ittisalun najasa bil musalli, tersambungnya atau ittisal bersambungnya atau tersentuhnya orang salat dengan najis ma'al ilmi biha, misalnya dia memakai kopiah yang bernajis. Dia memakai kopi yang bernajis, atau baju yang bernajis, atau jubah yang bernajis, atau sejadah yang bernajis. Malah ini biha, padahal dia tahu itu. Wadzakurha idza lam yuzilha bil hal, atau sebenarnya dia tahu, kemudian dia tahu tetap memakainya. Barakallahu fikum. Maka batal salat. Tapi kalau bisa dia dia bisa menghilangkannya, seperti misalnya ada sejadah di rumahnya. Biasanya sejadah itu dia pakai. Pas dia sholat, kok bau najis. Pada saat itu dia geser, dia buang itu sejadah. Paham? Atau kopiahnya. Kopiah dia pakai, belum bau. Tapi ketika dia sujud, belum. Pas bangkit dari sujud atau ruku, kan anginnya ke depan. Barakallahu fikum. Isya, ada bau kurang sedap. Kemudian dia cium. Langsung dia buang. Barakallahu fikum. Jangan dibiarkan. Sama seperti apa? Kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dengan memakai sendal. Memakai sendal. Dan ini sunnah ini masih berlaku sampai sekarang. Barakallahu fikum. Walaupun sangat jarang orang yang melakukannya, salat sambil memakai sendal atau sepatu. Kalau tidak bisa anda melakukan di masjid, ya lakukan di rumah. Salat sunnah pakai sendal. Apalagi kalau mesel ini atau apa namanya ubin ini dingin, ya pakai sendal. Lakukan salat. Barakallahu fikum. Suatu ketika Rasulullah SAW melakukan salat sambil memakai sendal, dan ini perintah dari Rasulullah. Shallu fi ni'alikum khaliful majus. Salatlah kalian dengan sendal-sendal kalian, dan selisihlah orang-orang majusi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Baik, tentunya dengan adab-adabnya. Barakallahu fikum. Jangan dengan sendal kotor anda masuk ke dalam masjid. Lah, diperintahkan untuk membersihkan salat, membersihkan alas kaki dan masuk ke masjid. Barakallahu fikum. Baik. Ketika Rasulullah SAW salat, para sahabat juga salat. Pada saat itu Rasulullah SAW melepas sendalnya kemudian melemparkannya. Para sahabat melihat Rasulullah SAW melemparkan sendalnya, semua ramai-ramai nyopot melempar. Kata Rasulullah SAW usai melakukan salat, mali arakum khalaqtum ni'alakum. Kenapa aku melihat kalian ini melempar semua sendal kalian, mencopotnya? Kata para sahabat, ra'ainaka khalaqtan 'alaika ya Rasulullah. Kami lihat engkau mencopot sendalmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang tadi Jibril menyampaikan kepadaku bahwa di kedua sendalku itu ada kotoran, ada najis, maka aku pun melemparkannya. Artinya, kapan najis itu ada pada kita dan kita tahu sadar bahwa ada najisnya, maka harus kita lemparkan. Kita copot atau kita lepas kalau bisa. Kalau cuma satu-satunya itu yang kita pakai kemudian bernajis, kalau anda copot ya batal salatnya. Karena kelihatan auratnya. Barakallahu fikum. Artinya sesuatu yang bisa kita lepas. Misalnya jaket, misalnya kan bisa dilepas jaket, kopiah bisa dilepas kopiah. Dan tetap meneruskan salat. Baik. Namanya ittisal najasa bil musalli ma'al ilmi biha. Wa tadhakkuruha idza lam yuzilha bil hal. Dan ketika dia ingat dan dia tidak melepaskannya, maka tetap batal. Yang kedelapan, tarku rukni min arkaniha au syart min syurutiha amdan bidunia udrin. Dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat atau syarat dari syarat-syarat sholat dengan sengaja, tanpa udur. Terkelari. Baik. Misal, dia lupa mandi janabah. Dia janabah, kemudian dia lupa mandi. Baik. Dia pergi sholat. Dia wudu kemudian pergi sholat. Baik. Dia sementara sholat, dia mengatakan, lupa sholat, lupa mandi janabah. Maka dia harus batalkan sholatnya dan dia mandi janabah. Baik. Dan kalau sebelum sholat, ya mandi dulu. Sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau hendak melakukan sholat, tapi beliau teringat bahwa beliau belum mandi. Kata Rasulullah, makanakum, tetap dalam kondisi kalian. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dan mandi. Kemudian beliau keluar kembali dalam kondisi apa? Kepalanya meneteskan air. Baru dilakukan sholat. Baik. Yang kesembilan, al-amalul kathir minggeri jinsiha ligeri daruah. Halawi wa syurubi amdan. Al-amalul kathir, banyak melakukan kegiatan bukan dari jenis sholat tanpa darurat. Baik. Kalakui wa syurubi amdan, seperti makan dan minum dengan sengaja. Tidak boleh, ini membatalkan sholat. Baik. Amal yang sedikit, baik, yang ada hubungannya dengan sholat dan kemaslahatan sholat, maka tidaklah membatalkan sholat. Seperti Anda sholat di samping tembok atau di samping pembatas misalnya. Pembatas triplek misalnya, anggaplah pembatas triplek. Saya Anda sholat, Allahu Akbar. Kemudian datang angin kencang. Pembatas triplek ini roboh ke antum. Ditiup angin. Antum kembali ke set. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucunya, Umamah. Baik. Untuk kemaslahatan sholat, maka tidak mengapa. Baik. Membunuh kala jengking atau membunuh sesuatu yang berbahaya ketika kita dalam sholat. Baik. Ya tentunya dengan apa, gerakan yang ringan. Barakallahu fikum. Jangan ambil sapu ke bapu dusu. Baik. Wah, ini sudah keluar dari sholat berarti. Artinya ada sesuatu yang bisa Anda pakai untuk membunuhnya. Barakallahu fikum. Baik, ada kaki sari bola soalnya. Ada kayak solop atau apa di situ, pakai bapu kulakan. Baik, kita lanjutkan sholat. Baik. Al-amal kathir. Barakallahu fikum, yang bukan dari jenis sholat secara tidak darurat, seperti makan dan minum tidak diperbolehkan. Yang kesepuluh, al-istinad li ghairi udhrin li'anna al-qiyam syartun li sihhatiha. Nyandar tanpa ada udhur syar'i. Kenapa? Karena berdiri merupakan apa? Syarat sahnya salat. Bahkan apa? Al-qiyam? Rukun. Yang keras suaranya. Rukun. Baik. Dalam kondisi mampu di salat wajib, ini rukun. Barakallahu fikum. Kalau dia bersandar, seandainya tidak ada sandaran itu, maka dia roboh. Maka pada saat itu batal sholatnya. Kalau tanpa udzur syar'i. Apalagi dia sholat di samping dinding, dia paling ujung. Jangan sandar-sandar. Baik. Paham insyaallah. Kalau sekedar lengket tidak jadi masalah. Dalam posisi Anda, seandainya tembok itu tidak ada, mas, maka Anda tetap berdiri. Tapi kalau Anda betul-betul nyandar, yang seandainya tembok itu dihilangkan, Anda roboh, maka itu hanya bersandar. Anda sebenarnya tidak berdiri. Barakallahu fikum. Al-istinadu li ghairi udhrin lan al-qiyam syartun li sihhatiha. Yang ke-11, ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyyin ka ziyadati ar-ruku'i wa sujudi li'annahu yukhillu bi hay'atiha wa tumtilu ijma'an wa tumtilu ijma'. Ta'ammudu ziyadati ruknin, sengaja-sengaja menambah rukun. Baik. Seperti ada seorang imam sholat maghrib misalnya, sholat maghrib dia naik ke rakaat yang keempat atau sholat yang lainnya, pokoknya sholat duhur misalnya, dia naik ke rakaat yang ke-5. Baik. Makmum sudah mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, bersikeras dia melanjutkan sholatnya. Maka makmum tidak boleh mengikutinya. Barakallahu fiik. Mestinya dia tasyahud kemudian salam. Dari rakaat yang 4, tapi dia tidak tasyahud langsung naik ke rakaat yang ke-5. Barakallahu fiik. Baik. Imam makmum yang tahu kondisi ini tidak boleh mengikutinya. Kalau dia bersikukuh, maka silakan Anda apa? Tasyahud sendiri dan memutuskan diri dengan keimaman dan salam. Sah salat Anda. Dan imam dalam kondisi seperti ini, kalau memang dia tahu kalau dia dalam kondisi salah dan tetap meneruskan salatnya, maka dia apa? Maka dia batal salatnya. Karena sengaja-sengaja menambah rukun. Yani al-qiyam. Baik. Menambah ruku, menambah sujud. Karena ini merubah bentuk salat, maka batal salatnya. Yang ke-12, ta'ammulu taqdim ba'dil arkan, ta'ammulu taqdimi ba'dil arkani ala ba'd li'anna tartibaha ruknun kama taqaddam. Sengaja-sengaja memajukan dan mengakhirkan ruku dulu, sujud dulu baru ruku misalnya. Barakallahu fikum. Maka ini membatalkan salat karena tertib salat ini sudah menjadi rukun, tidak boleh diacak-acak. Tidak boleh majukan, tidak boleh diakhirkan. Yang ke-13, ta'ammudus salam qabla itmamiha. Sengaja-sengaja memberi salam sebelum selesainya apa? Sebelum selesainya salat, sebelum sempurnanya. Jadi dia sengaja memberi salam, maka batal salat. Yang ke-14, ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah. Ai qira'atul Fatihah li'annaha ruknun. Sengaja-sengaja merubah makna Al-Qur'an dalam bacaannya. Baik. Sengaja-sengaja, bukan karena yang bacaannya. Karena memang ada orang yang bacaannya memang sudah begitu, biar kasih baik. Memang sudah begitu. Baik. Apakah Fatihah barakallahu fikum? Terkhusus Fatihah karena bacaan Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Baik. Seperti Fatihahnya biasanya dipanjangkan sesuatu yang tidak panjang. Baik. Dipanjangkan sekali misalnya. Apa? Ya? Pokoknya bacaannya kurang tepat. Baik. Bacaannya kurang tepat. Baik. Maka kalau itu adalah satu kesengajaan, maka batal salat. Kecuali kalau imam bacaannya sudah begitu, sudah diperbaiki, sudah diingatkan, memang sudah begitu-begitu. Baik. Kalau memang tidak ada imam yang lain, ya itulah. Tapi kalau ada imam yang lain, al-aula wal-afdal, imam yang bagus bacaannya. Baik. Ya umukum akra'ukum li kitabillah. Hendaknya yang imam kalian adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Baik. Semuanya enak, semuanya barakallahu fikum, semuanya nyaman, semuanya merasa senang dengan bacaan itu. Kemudian yang ke-15, fashun niyyah bitaraddud bil fash. Fashun niyyah membatalkan niat atau merubah niat. Baik. Bitaraddud bil fash. Atau apa istilahnya, taradud ini ragu-ragu, batal daya, sudah batal. Wabil azmi alaihi lianna al-istidamata an-niyata syartun. Kenapa istidamah? Terus menerusnya niat kita dalam melakukan sholat itu merupakan syarat. Kapan kita meniatkan untuk membatalkannya, maka batal. Maka jangan pernah hatta taradud. Hatta bolak-balik kita ragu-ragu mau memutuskan atau mau lanjutkan, mau apa, mau berhenti atau enggak. Baik. Enggak boleh. Harus Anda niatkan sampai selesainya Anda melakukan sholat. Baik. Aini barakallahu fikum. Baik. pembatal-pembatal sholat kita. Insyaallah besok kita lanjutkan ke pembahasan-pembahasan yang makruh. Atau kita ambil poin ini. Makruh, perkara-perkara makruh di dalam sholat. Baik. Ma yukrahu fi sholati, yukrahu fi sholati al-umur taliyah. Dimakruhkan, makruh itu dibenci. Bukan makruhnya orang awam, makruh itu boleh dilakukan. Sunnah boleh ditinggalkan. Lah. Baik, makruh, ya mestinya ditinggalkan, yang sunnah mestinya dilakukan. Yukrahu fi sholati umur taliyah. Dimakruhkan untuk dilakukan, dibenci untuk dilakukan dalam sholat kita perkara berikut. Pertama, al-iktisaru al-fatihah fi raka'atain ulayyain limuhalafati dzalika li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi fi sholat. Sengaja-sengaja mencukupkan diri dengan Fatihah di dua rakaat pertama dari sholat-sholat yang dilakukan. Memang pembahasan kita kemarin barakallahu fikum bahwa bacaan surah atau ayat setelah Fatihah itu apa? Sunnah, paham insyaAllah. Bukan berarti boleh seenak kita meninggalkannya, paham? Salu kamara itu tumuni usalli. Sudah kita ingatkan bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, masalah rukun wajib dengan sunnah, itu dalam pelaksanaannya sama-sama dilakukan. Bedanya hanya dalam masalah ilmu yang berikutnya menentukan sikap ketika terjadi benturan mana yang harus didahulukan. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan ketika ini tidak dilakukan atau ini tidak dilakukan atau ini tidak dilakukan. Dan asalnya tetap mereka melakukan semuanya. Apakah itu rukun, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, semuanya dilakukan. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Ketika orang sengaja-sengaja meninggalkan bacaan bacaan surah atau bacaan ayat setelah Fatihah, maka ini apa? Makruh limukhalafati dzalika li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau dalam salat. Yang kedua, tikrarul Fatihah. Mengulang-ulang Fatihah. Barakallahu fiik. Limukhalafati dzalika ya, karena menyelisih. Fatihah cuma satu kali dibaca dalam satu rakaat. Di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin idza karraha li hajatin ka yakuna fatahu al-khushu' wa hudurul qalbi 'inda qira'atihi wa aral zikraha li hadura qalbuhu fala ba'sa bidzalika walakin bi syart an la yajurra dzalika ila al-wiswas. Akan tetapi kalau dia mengulanginya karena kebutuhan, seperti ayyakuna fatahu al-khushu', ketika dia membaca Fatihah pertama dia tidak khusyuk. Dia baca begitu saja tanpa kehadiran hatinya ketika membacanya. Parada tikraraha li hadura qalbuhu. Maka dia ingin mengulanginya agar supaya dia menghadirkan hatinya ketika membacanya. Fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa. Lakin akan tetapi bi syart alla yajurrahu dzalika ila al-waswas. Akan tetapi jangan dengan itu dia diseret kepada apa? Waswas. Barakallahu fiik. Akhirnya kebiasaan. Akhirnya dua ulang Fatihah, bukan cuma dua kali, tiga kali akhirnya. Tadi tidak anu. Akhirnya diulang. Barakallahu fikum. Ini menyelisih. Yang ketiga, yukrahul iltifat al-yasir di salati bila hajah. Makruh, menoleh, walaupun sedikit, ke kiri ke kanan di dalam salat. Tanpa ada kebutuhan. Lika oleh salah satu hina su'ila al-iltifat di salat. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang nolah-noleh di dalam salat, kata Rasulullah, huwa ikhtilafun yakhtalisu syaitan min salatil 'abdi, itu adalah curian, dicuri oleh syaitan dari salat seorang hamba. Wal ikhtilas as-sariqah wan nahb, ikhtilas itu artinya as-sariqah, curian, nahb, ngambil secara diam-diam. Amma idza kana iltifatu li hajatin fala ba'sa bi, adapun kalau noleh karena memang kebutuhan maka tidak mengapa. Kamu nih tanya ila ayat pula an yasarihi di salat salatan ida asabahul wiswas al-wiswas. Seperti orang yang noleh ke kanan ke kirinya. Tapi kalau memang dia butuh untuk dia meludah, tapi meludah ke arah kiri, ya karena tidak akan mungkin meludah ke arah kiri kalau dia tidak noleh. Barakallahu fikum. Bisa orang. Meludah ke arah kiri tanpa menoleh. Satu yang sangat susah seandainya pun diusahakan. Kalau kita sholat dan diganggu terus oleh syaitan, usaha upaya untuk konsentrasi, khusyuk di dalam sholat, tapi kemudian tidak mampu, maka dia diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit menoleh ke kiri, kemudian meludah sambil ta'awudz kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitan. Audzubillahi minasy syaitanir rajim. Tapi tiga kali. Agar tak. Tafel. Tapi. Aniyazari di salat di salat ida asabahul waswas. Kalau dia ditimpa waswas, yani dia yani tidak bisa konsen dalam salatnya. Fahada iltifat lihaja. Kalau ini memang karena kebutuhan. Oh, amarahu ibn amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kaman khafat ala sabiha adaya. Baik. Demikian juga barakallahu fiku. Baik, seorang perempuan yang khawatir anaknya entah ke mana-mana. Baik, anak kecil. Fasarat tal tapi tu bisolati pala mulahadatan lahu. Eh, maka dia tidak mengapa sekali untuk menoleh anaknya. Kemana sih anak itu? Barakallahu fikum. Khawatirnya pergi atau terjatuh atau kemana. Hada kulluhu bil iltifati al-yasir. Ini semuanya dalam masalah menoleh dengan sedikit. Amma idha iltafata syakhsu bi kulliyatihi au istadbara al-qiblata fa innahu tubtilu salatuhu. Tabtilu salatuhu. Idza kana dhalika bi ghairi udrin min shiddati khawfin wa nahwihi. Ini tadi pembicaraan ini kalau menoleh sedikit. Amma kalau dia menoleh bukan cuma sekedar menoleh kepalanya, badannya sekalian, bahkan boleh jadi dia membelakangi kiblat, fa innahu tabtul salatuhu, maka salatnya batal. Idza kana dhalika bi ghairi udrin. Kalau itu tanpa udzur, barakallahu fikum. Takut apa yang semisal dengannya atau kaget. Baik, misalnya sholat kemudian terjadi buntung, langsung kaget dia langsung. Baik, kalau itu bukan kesengajaan baru boleh dia kembali. Barakallahu fikum. Kaget misalnya ada orang melepas mercon, mercon yang tidak ada bunyi-bunyi sebelumnya, kan ada mercon boom, kan ada bunyi sebelumnya, barakallahu fikum. Ini tahu-tahu boom. Dah ada muka dimanya, barakallahu fikum. Tahu-tahu polo teh. Baik. Kok ada yang simpang di sepa dia. Orang jahil, barakallahu fikum. Baik. Ngerjain orang. Baik. Sampai dia baik. Orang dan tak angka. Saking kagetnya, barakallahu fikum. Tapi rata-rata kalau sumpah gitu, soalnya sholat dia. Sumpah peto. Dia lanjut bapeter, bukan melanjutkan sholat, langsung lanjut bamake. Lalu kata Allah bila, baik. Intinya kalau misalnya kaget, misalnya sampai dia menoleh atau berpaling dari kiblat, bukan karena unsur kesengajaan, baik, atau takut, maka tidak mengapa dia meneruskan sholatnya, karena tidak batal dengan perlakuan itu. Laktafi bihadzal qadr subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.